Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Ibn Hajar rahimahullah. Wa an Ibni Buhaynah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadhu ibtayhi. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Buhaynah bahwa Rasulullah SAW menjadi kebiasaan beliau jika beliau sujud dalam sholatnya, beliau membuka atau merentangkan kedua tangannya sehingga tampak terlihat putihnya ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disepakati Bukhari Muslim tentang sifat sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau jika sujud kedua tangannya, yaitu yang dimaksud kedua bahunya atau kedua hastanya dibuka atau direntangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis mengajarkan bahwa begitu seharusnya posisi seorang musalli yang sedang sholat dalam sujudnya, membuka kedua tangannya dan tidak merapatkan, karena kebanyakan orang jika sujud kedua tangannya dirapatkan begini, dan jika begini mana mungkin ketiak itu akan terlihat tertutup. Ibnu Buhaynah sahabat sampai menyatakan terlihat putihnya ketiak Rasul sallam, menunjukkan dibuka. Maka tangan begini dibuka, direnggangkan, dilebarkan begini. Karena dibuka maka yang belakang akan tampak putihnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini sunnah diamalkan selama tidak mengganggu orang lain, tidak menyulitkan bagi orang lain, seperti kalau dia berjamaah di shaf. Jika berjamaah di shaf, tentunya di kanan kiri dia ada orang yang juga sholat bersamanya, maka kalau dia merenggangkan kedua tangannya tentu akan mengganggu, mengganggu kanan kirinya. Sementara mengganggu seorang muslim, terlebih itu di dalam sholatnya, haram. maka itu tidak boleh. Makanya jangan dilakukan kalau kamu sedang berjamaah bersama orang lain di shof. Kapan dilakukan? Ya, kalau kamu sholat sendiri atau kamu sebagai seorang imam, kanan kirimu gak ada orang, maka kamu bisa bebas mengamalkan apa yang Rasul SAW sunnahkan, beliau contohkan dalam sujud ini. Dengan demikian, sunnah bagi orang yang sholat selama tadi dengan catatan tidak mengganggu yang lain, hendaknya membuka kedua tangannya sehingga terlihat, jika seandainya ada yang di belakangnya bisa melihat putihnya ketiak dia jika itu terbuka atau lengannya pendek misalnya. Hadis ini pula menunjukkan sifat ini umum bagi laki maupun wanita, karena Rasul tidak mengkhususkan. Rasulullah tidak mengkhususkan ini hanya untuk yang laki. Maka segala syariat, segala hukum asalnya sama, laki maupun wanita tidak dibedakan. Maka ini meluruskan anggapan sebagian orang bahwa orang yang sholat jika itu wanita, dalam sujudnya hendaknya merapatkan kedua tangannya di dadanya. Jadi mereka sebutkan sebagian fuqaha, sunnahnya kalau itu bagi muslimah dalam sujud kedua hastanya dirapatkan, kemudian kedua bahunya menjadi tumpuan baginya atau di dadanya. Dan itu tidak beralasan, tidak ada dalilnya. Sunnah menyatakan umum bagi laki maupun wanita direnggangkan tangannya dalam sujud. Sama seperti tadi, kecuali kalau wanita ini sedang sholat berjamaah bersama yang lain, maka jangan. Tapi jika dia sendiri, maka dia bisa amalkan sunnah ini. Wa 'anil Bara' ibni 'Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam idza sajadt fadha' kaffayk warfa' mirfaqayk. Rawahu Muslim. Jika kamu sujud, maka letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Hadis Muslim. Hadis ini juga memperjelas, menambah keterangan di mana posisi tangan, bagaimana tangan itu dalam sujud. Rasul katakan hendaknya telapak tanganmu ini di bumi, kamu tempelkan di bumi. Adapun kedua sikumu, hendaknya kamu angkat dari bumi, kamu jauhkan dari bumi, kamu angkat gini siku. Letakkan kedua telapak tanganmu tidak tersebutkan di sini, bagaimana meletakkan sifat meletakkan telapak tangan ini di bumi. Apakah yang dimaksud diletakkan dalam keadaan jari jemarinya renggang terbuka begini, ataukah yang dikehendaki telapak tangannya jari jemarinya rapat begini? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah juga yang dikehendaki meletakkan telapak tangan di bumi dengan meluruskannya sehingga ujung dari jari jemari itu menghadap ke kiblat, lurus begini, seandainya kiblat sana, lurus begini? Ataukah bebas orang misalnya tangannya begini atau begini, nggak harus ke arah kiblat. Nah, di dalam riwayat-riwayat lain tersebutkan bahwa jari tangan itu oleh Rasulullah dirapatkan dan juga dihadapkan ke kiblat. Jari tangan rapat ketika sujud dan ujungnya dihadapkan ke kiblat dengan merenggangkan sama seperti tadi. Ini ditempelkan, sikunya diangkat, bahunya direnggangkan jika sendirian atau imam. Ini rapat menghadap ke kiblat, lurus begini. Nah, demikian yang sempurna dari sifat tangan atau posisi tangan dalam sujud. Tinggal yang terakhir, posisi dari telapak tangan ini. Dia dirapat menghadap kiblat, diletakkan di bumi. Di mana posisinya? Apakah posisinya sejajar dengan kedua bahu? Ini bahu kita, sehingga telapak tangan kita letakkan di sini. Ini buka begini. Telapak tangan ini sejajar dengan bahu. Ataukah telapak tangan ini posisinya berdekatan atau sejajar dengan kedua telinga sehingga di sini? Ataukah telapak tangan ini sejajar dengan dahi di sini? Sujud. Di dalam sunnah semuanya ada. Sehingga perkaranya luas. Boleh terkadang kita melakukan, kita letakkan sejajar dengan bahu. Terkadang hendaknya kita lakukan tangan itu sejajar dengan telinga. Terkadang kita letakkan tangan itu sejajar dengan dahi. Semuanya ada di dalam sunnah. Kadang Rasulullah lakukan begini, kadang Rasulullah lakukan begini, kadang Rasulullah lakukan begini. Maka seperti yang telah lalu-lalu, bahwa sunnah jika datang dengan beberapa ragam sifat amalan, maka hendaknya dilakukan semuanya agar kita mengamalkan sunnah semuanya. Karena Rasulullah melakukan semuanya, kadang begini, kadang begini, kadang begini. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya segala yang mereka perlukan dalam peribadatannya kepada Allah. Terutama sholat ini yang menjadi amalan terpenting dan terbesar. Beliau jelaskan bagaimana mereka melaksanakan tata cara sholatnya. Dan ini pengamalan terhadap firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu zikra, yaitu Quran, untuk kamu jelaskan kepada umatmu ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka. Maka Rasul jelaskan ke mereka segala sesuatunya. Perincian secara detail ibadah dijelaskan, dicontohkan oleh Rasul SAW. Karena kita melihat misalnya Allah perintahkan sholat kan umum. Allah katakan wa aqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu kewajiban yang ditentukan oleh Allah waktunya bagi mukminin. Tegakkan salat, tegakkan salat. Bagaimana salat dilakukan? Allah hanya perintah secara global. Nah, rinciannya dan detailnya Rasul yang lakukan. Begini salat itu. Nah, termasuk ini sekarang beliau sebutkan sujud kemarin di 7 titik begini begini begini. Sekarang bagaimana tangan itu dalam sujud, serinci itu dari sempurnanya syariat Islam. detail sekali sujud, tanganmu rapat menghadap kiblat, sejajar bahu, telinga atau dahi. Nah, diangkat sikunya, dibuka hingga terlihat ketiaknya dan seterusnya. Maka tidak ada dalam syariat manapun penjelasan amalan ibadah yang sedetail ini, serinci ini. Kamu cari di mana? Kalau orang disuruh ibadah, misalnya suruh begini, suruh melakukan itu, nggak ada bimbingan sedetail ini. Harus begini kamu sholat, caranya begini, lakukan begini, sampai sedetail-detailnya, tangan begini, letaknya di sini, posisinya begini, dan seterusnya. Menunjukkan ini hanya turun, diturunkan dari yang maha sempurna Allah Jalla wa Azz. Wa an Wa'il ibn Hujur radhiyallahu an anna an-nabiyya kana idza raqa'a farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Rawahul Hakim. Dari Wa'il ibn Hujur, Rasulullah jika rukuk merenggangkan jari jemarinya, dan jika beliau sujud beliau rapatkan jari jemarinya. Tadi hadis diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya, juga Ibn Hibban dalam Sahihnya. Ini penjelasan terkait tadi sifat telapak tangan atau jari-jari tangan sudah lalu dalam sujud dirapatkan. Dhamma dilekatkan antara jari yang satu dengan yang lain. Itu dalam sujud. Tapi dalam ruku, Wa'il sebutkan Rasulullah merenggangkan jari jemarinya di lututnya. Dalam ruku Rasulullah SAW merenggangkan jari jemarinya. Maka demikian yang sunnah. Jadi jika ini lutut, ketika kita ruku, kita turun, kemudian tangan ini seakan seperti menggenggam lutut ini, direnggangkan begini, mencengkeram atau memegang lutut, bukan dirapatkan begini, tetapi Rasulullah buka begini. Itu sunnah yang beliau jelaskan, posisi tangan ketika orang itu ruku, punggungnya sejajar, tangannya di lutut dan direnggangkan, mencengkram lututnya. Sallallahu alaihi wasallam. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. Dan dari Aisyah رضي الله عنها, aku melihat Rasulullah salat dalam keadaan beliau itu bersila. Dilihatkan Nasai dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Salat bersila yang dimaksud Aisyah di tempat atau di posisi yang biasanya beliau berdiri. Beliau duduk bersila di posisi yang biasanya beliau berdiri. hikmah yang dikehendaki dengan ini, bahwa seorang kalau duduknya bersila lebih santai, lebih tenang, lebih nyaman dibanding duduk yang lainnya, sehingga tumakninanya lebih dibanding kalau bentuk atau posisi duduk yang lain. Makanya Ibnul Qayyim ketika mensyarah hadis Rasul, la akulu muttaki'an di Bukhari, aku enggak makan bersandar, termasuk kata Ibnul Qayyim bentuk bersandar yang dimaksud hadis adalah orang itu makan dalam keadaan bersila, makan dalam keadaan duduk bersila. Kenapa? Karena tadi duduknya nyantai, duduk yang tenang atau nyantai, dan itu tidak baik, kurang baik untuk posisi orang yang sedang makan. Al-Muhim, kembali kepada hadis, Rasul duduk bersila dalam sholatnya di posisi yang beliau itu berdiri. Duduk di tempat berdiri ini bagi orang yang sholat sunnah boleh. Dia mau sholat berdiri, dia mau sholat duduk. Di posisi yang semestinya dia berdiri, duduknya adalah bersila. Dia baca Fatihah di sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, sholat witir atau yang lainnya, duha, walhasil sholat-sholat sunnah. Dikala dia berdiri, dikala dia baca Fatihah, kalau dia mau duduk, duduknya bersila begini. Sholat. Atau di sholat fardu, di sholat wajib, dikala dia tidak bisa berdiri karena illah, karena udzur tertentu, sakit, gak mampu berdiri, gak kuat, kakinya keselio atau apa, walhasil posisi yang dia gantikan, yang dari asalnya berdiri, dia duduk sholatnya boleh karena udzur, karena sakit, dan posisinya adalah bersila, duduk bersila seperti yang Rasul sebutkan. Atau ketika orang itu khawatir kalau berdiri, takut, dia takut dari sesuatu, misalnya itu daerah rawan, daerah perang misalnya, banyak sniper di sana sini. Nah, kalau berdiri gampang kelihatan, ya dia sholat duduk dan duduknya adalah bersila. Nah, al-muhim ada udzur, orang sholat duduk boleh dan duduknya yang dimaksud adalah bersila seperti Aisyah sebutkan. Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak bebani orang di luar kemampuannya. Begitu pula posisi yang ketiga, kalau makmum itu sholat bersama imamnya, yang imamnya sholat duduk dari awal sholat karena imamnya sakit misalnya, dan imamnya sholat duduk, maka makmum pun diperintah untuk sholat duduk mengikuti imamnya, walaupun makmumnya sehat walafiat, kuat, tapi agar demi mengikuti imam mereka pun duduk sholatnya. Bagaimana duduknya? Bersila. sebagaimana Aisyah sebutkan radhiyallahu taala anha. Berdiri, artinya di posisi berdiri baca Fatihah, demikian pula berdiri seusai bangkit dari ruku. Nah, semua itu dalam posisi bersila. Fuqaha menyebutkan kecuali dalam posisi ruku, mereka katakan hendaknya dia duduk dalam keadaan seperti duduk di antara dua sujud. Kalau mau ruku, kata sebagian fuqaha, menurut sebagian mereka, hendaknya dia berposisi seperti orang duduk di antara dua sujud, baru kemudian ruku. Dengan posisi duduk begitu. Tapi ini gak ada dalilnya. Apa dalilnya? Buktinya apa dan dalilnya apa? Pernahkah Rasulullah contohkan nabian? Gak ada dalilnya. Ijtihad dari sebagian fuqaha rahimahumullah. Makanya lebih benar seperti yang Aisyah katakan, yusalli mutarabbi'an. Salat Rasul itu jika duduk maka posisinya adalah bersila. Nah, posisi ruku pun ya posisi dalam bersila begini. Kamu ruku, Allahu Akbar. Kamu bungkukkan punggungmu seperti orang ruku. Nah, ini yang tersebutkan dalam hadis Aisyah terkait sifat sholat seseorang jika dia sakit atau udzur duduk sholatnya posisinya adalah bersila, karena itu lebih tenang, lebih nyaman. Nah, dan selain lebih dari semua itu, karena itu yang dicontohkan Rasulullah SAW dan kita hanya mengamalkan apa yang beliau contohkan alaihi salatu wassalam. Nah, maka ini membenahi amalan sebagian banyak orang, jika dia sholat duduk, maka posisinya seperti ketika dia di antara dua sujud. Nah, itu tidak berdasarkan. Nggak ada nas, nggak ada dalilnya. Yang benar bersila. Dan itu riwayat Aisyah, istri Rasul SAW, tentunya paling tahu sifat sholat Nabi dan seperti apa, karena beliau istrinya radhiyallahu ta'ala anha. Hadis pula menunjukkan dalam sholat sunnah, dalam sholat sunnah boleh orang duduk walaupun gak ada udzur, boleh. Kalau itu sholat sunnah. Kalau sholat fardu gak boleh, kecuali tadi ada udzur sakit atau karena takut ancaman tembakan atau semisalnya, boleh dia duduk. Nggak ada udzur wajib harus berdiri. Tapi sholat sunnah nggak harus. Dia mau sholat berdiri boleh, lebih afdol. Dia mau duduk dengan cara bersila juga boleh. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.